Jadi pertanyaan berhubungan tentang masalah jin tadi, atau menggantungkan nasib dengan benda-benda. Bagaimana hukumnya dengan orang sekarang yang ada menggunakan kalung-kalung dari batu yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit, atau gelang atau cincin dan seterusnya, dan bagaimana hukum sholat mereka? Jadi saya sering jawab pertanyaan ini di banyak pengajian yang tanya ya. Kalau seandainya batu yang digunakan itu memang benar terbukti secara ilmiah berpengaruh kepada penyakit yang jadi target, ya kayak itu ulama mengatakan tidak masalah. Seperti orang minum obat, seperti orang kalau bekam, seperti orang kalau kai meletakkan besi panas di tubuh, kan gitu. Itu sama saja meletakkan sesuatu di tubuh, kan gitu. Dari luar secara eksternal ya. Kalau itu memang bisa menyembuhkan penyakit, maka tidak masuk dalam perbuatan syirik. Tapi kalau seandainya tidak ada, cuman tebak-tebakan saja. Yang saya tangkap di sebagian teman-teman kita, pada saat pakai itu saya tanya, ini sudah terbukti secara ilmiah tuh? Nggak tahu, Ustaz. Cuman isunya begitu, bahwa saya bisa melancarkan darah, ya, bisa menyembuhkan penyakit. Maka kalau tidak jelas, tidak boleh. Kalau tidak jelas, tidak boleh. Dan saya sarankan, Allahu'alam, kita kembali kepada pengobatan nabawiyah. Gak usah gantungkan benda-benda ini, khawatirnya nanti memang benda ini gak ada gunanya, hanya tamimah atau jimat yang sudah dikemas secara baik gitu kan. Seperti sekarang banyak dukun-dukun tidak serem lagi seperti dulu, sekarang kan sudah ganteng-ganteng saya bilang gitu kan. Ya. Jadi bohong itu kalau ada orang di TV, ini tolong digarisbawahi ya, ditepuk tidur tidak pakai jin, dengar dari saya itu bohong, pakai jin itu. Gak ada ceritanya orang ditepuk tidur bisa buat apa yang dia mau kemudian tidak pakai jin, itu tidak benar. Semua itu tidak benar. Jadi itu termasuk bagian daripada sihir. Tapi penyihir-penyihir sekarang ini sudah dikemas jadi bagus gitu loh. Ya, sama tadi dengan alat-alat ini. Jangan sampai dia adalah tamimah. Karena kata Nabi SAW, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung benda di tubuhnya dan dia yakin bisa memberikan satu manfaat, kan gitu, atau memberikan menyelamatkan dari madarat, maka dia telah berbuat kemusyrikan. Nah sekali lagi, kalau memang Anda pastikan itu bisa menyembuhkan penyakit terbukti secara ilmiah, memang benar itu pengobatannya gitu kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, Anda belum tahu dan ini butuh memang penelitian yang sangat besar, maka jauhi saja. Biasanya sugesti itu yang besar. Kalau ada yang bilang saya pakai memang saya rasa lebih enak Ustaz, itu sugesti biasanya. Sama halnya kalau Anda sakit, Anda bilang saya kalau minum obat ini saya sembuh, sugestinya. Jadi pada saat dia minum membantu lebih cepat darah putihnya untuk membantu penyembuhan penyakit gitu kan. Jadi pada saat dia minum obat dia ragu ini benar gak ya, bisa nyembuhin gak. Maka itu mungkin akan memperlambat kerja daripada darah putihnya itu, Allahu'alam gitu. Jadi lebih aman dijauhi. Kalau masalah dia sholat bagaimana, sama kembali kepada hukum tadi. Kalau itu benar cuma bisa menyembuhkan penyakit tidak apa-apa. Tapi kalau itu sudah syirik jelas tidak boleh. Tidak akan bersatu antara kemusyrikan dengan ibadah. Ya tidak bisa sama sekali bersatu antara kemusyrikan dengan ibadah. Seperti misalnya ada orang yang sholat tapi menghadap kuburan, tidak bisa ketemu. Ya itu menggunakan jimat di badannya dengan dia sholat, maka tidak bisa ketemu kemusyrikan dengan ibadah. Allahu a'lam.